40 sekarang. Ya. Tema yang ke-40 ini sebagai pelajaran baru, yaitu sisitan, yaitu kenalilah tentang tak marbutah. Tak marbutah itu tak yang bulat. Tanya. Satunya disebut tak mabsutah. Mabsut terbentang. Tanya, kalau marbut itu membulat. Antara ta yang marbutah dengan mabsutah. Kalau marbutah ini bulat, baik itu dengan bentuk yang pertama atau yang kedua. Kalau disambungkan seperti ha, tetapi bedanya ada titiknya di atas, sehingga dibaca ta, ya, sama dengan ta yang terbuka. Titiknya pula ti, sama dengan ti yang terbuka. Tu pun sama, seperti tu yang terbuka. Oleh karena itu dia memiliki sifat hams sama. Tapi yang membedakannya yaitu ketika wakaf nanti, ketika berhenti, ya, maka perbedakan antara ta' marbutah dengan ta' mabsutah. Itu akan datang nanti pelajarannya. Jadi ini hanya pengenalan. Maksudnya ta' yang bulat ini disebut ta' marbutah, hukumnya sama dengan ta' yang terbuka. Ini. Dan di dalam Al-Quran, nanti dalam gharib, perkara yang asing, yang jarang, ada beberapa ayat yang keumumannya dengan ta' marbutah, tetapi diakhiri dengan ta' mausutah. Seperti kalimat, ya kalimatun. Kalimatun ada di beberapa tempat yang kebanyakan yang ditulis dengan ta' marbutah, tapi ternyata ada yang ditulis dengan ta' mausutah. Dan itu nanti munculnya di gharib atau kalimat yang jarang dalam Al-Quran. Jadi segi hukum semuanya sama kalau diwasal, dibaca. Tapi yang membedakan adalah ketika di waqaf. Antara ta' marbutah dengan ta' mansutah. Sifham ibu. Fadal bagaimana? Bagaimana? Masih dalam praktek mantob ini. Dilihat tanda panjangnya. Kirota Kacarati Jariyatu Qadarata Nadirata Lumatati. Berikutnya Ghoshiyati Rukobatu Hamidata Safarati Nasibatu Barorata. Jasiyatu Walidati Aliyata Hamiyatu Nasiyati Qadiyata. Artinya, kalau kita faham tentang ta' marbutah dan ta' mausutah, menunjukkan keduanya ada kesamaan, yaitu dari segi sifat, yaitu hams tadi yang paling tampaknya dari sifat ini. Selain sifat-sifat yang lain, yaitu hams, ya, diiringi dengan aliran nafas, ya, seperti dalam kalimat ini. Fakirata ta, fakirata, fajarati ti, ya, tidak ti, ti, ya, seperti ta, ti, tidak ti, ta, pokoknya. Kotarota, tidak, ya, kotarota, ta, ada hamasnya. Kotarota, seperti itu. Diiringi dengan hamas. Ya, kota, ro, ta. Itu maksudnya. Ya, ada sisi kemiripan ketika dibaca semua. Dan itu sifat yang diberikan kepada keduanya, baik ta marbutah ataupun ta mansubah. Jadi paham ya, Pak? Yang letter ta walidati semuanya. Atau aliyata hamidata. Jadi diberikan sedikit hamasnya, hamidata safarati aliyata. Berikutnya nun sukun, berilah sifat gunnah dan tawassut. Gunnah untuk mengetahui tentunya penyempurna dari hidung, meskipun dia tidak menghadapi huruf gunnah, tetapi karena dengan sendirinya nun ataupun mim, ya nun dan mim memiliki sifat gunnah, dan gunnah tersebut akan semakin bertambah ketika tergantung huruf yang di depannya. Tetapi tanpa diikuti huruf gunnah pun, ya dengan sendirinya nun memiliki sifat gunnah dan juga tawassut, tidak mudah berhenti dan tidak cepat tertahan dan tidak panjang mengalir dari pertengahan. Di sini lan, man, an, min, in, kun, itu maksudnya. Tidak lan, man, an, min, in, kun, tapi berikan gunahnya. Lan, man, an, min, in, kun, semua gunnah yang kurang dari satu alif, ya, kurang dari dua harokat. Ya, gunnah yang ada pada nun kurang dari dua harokat, dan akan menjadi dua harokat kalau di depannya huruf gunnah. Masih paham? Perbedaannya tadi tidak dibaca pendek sekali, tidak dibaca panjang. Tidak lan, man, an, cukup sekedarnya, ataupun tidak lan, tidak teman, bilan, man, ya, in, kun, asal dia disempurnakan dari hidung saja. Tolong baca yang bawahnya. Idan, akun, aman, afamin, waliman, lakin. Berikutnya tanda tanwin dibaca seperti nun sukun. Tanda tanwin dibaca seperti nun sukun, baik itu dommatain, dommatain, dommatain berarti tanwin domma, atau kasratain, kasratain berarti tanwin kasrah, atau fathatain, fathatain berarti fathah tanwin. Dommatain berarti dua domma, dommatain dua domma, sehingga dalam satu cekan ditulis dommahnya dua, karena ibarah dari dommatain dua domma, dan dua domma tersebut disebut tanwin, dua domma disebut tanwin, tanwin domma. Tapi kepanjangan kalau kita menyebutkan tanwin domma, dommatain, sehingga dibaca ujungnya seperti nun sukun. Ya, karena tanwin, tanwin definisinya itu ibaratun an nunin sakinin akhir kalimah, ya, fi akhir kalimah. Ya, sebagai ibarat dari nun sukun yang ada pada akhir kalimah, lafzan, ya, la khattan, secara ucapan dan tidak secara tulisan. Adapun secara tulisan tidak ada nun sukun, tapi secara pengucapan ketika tun, tun, ya, dommatain, jika ditulis, yaitu ada nunnya. Jika ditulis, ya, tetapi apa? Tidak ditulis dengan nun sukun, tidak ada. Cuma apa? Jika kita rinci, maka seolah-olah ada nun sukun, sehingga di sini ditulis sama dengan ta nun, ta dommah nun sukun tun, itu. Ta dommah nun sukun tun jadinya. Seolah-olah seperti itu. Padahal ejaan aslinya apa? Ejaan aslinya t ta dommatain tun, ta dommatain tun, itu asalnya. Tetapi ketika dirinci, ta dommah nun sukun tun, seperti itu. Sudah paham? Ya, kapes ya. Dommah. Orang tua dulu kan kapes. Demikian pula tin, sama. Ejaan aslinya apa? Ta kasratain tin ya. Itu ejaan aslinya. Tapi kalau ditampakkan, dimunculkan, berarti apa? Ta kasrah nun sukun tin, seperti itu. Demikian pula fathatain ya. Ejaan aslinya, pendeknya ta fathatain tan, tan, pendek ya. Kalau dirinci berarti ta fathah nun sukun tan, ta fathah nun sukun tan. Tanya. Itu tanwin. Seolah-olah di akhirnya ada nun sukun, baik itu dhamma, un, ataupun kasrah, in, ataupun fathah, an. An, in, un jadinya. Tanya. Baca selanjutnya. Basharun, Ahadun, Asirun, Marobin, Wahabin, Kutubin. Tanya. Terus. Rokobatin, Barorotin, Syafarotin, Mizanun, Mi'adun, Mi'osun. Tanya. Terus berikutnya. Muniban, Muqitan, Muhiqan, Hiladun, Sidadun, Sihabun. Sihab, berikutnya. Rasyiatan, Khamiatan, Nadiratan, Silanatan, Hiyaratan, Hiyanatan. Tanya, berikutnya. Turunan, Shuhudan, Uyunan, Iqabin, Shihafin, Libasin. Iya, terus berikutnya. Ya'usan, Bahuran, Wafuran, Aliman, Wabilan, Aliman. Tanya. Yang berikutnya, ke-41. Wawu dan ya sukun, jika didahului oleh fathah, maka keduanya dibaca dengan lin, dengan lunak atau lembut. Ya. Wawu atau ya sukun sebelumnya fathah, maka dibaca dengan lin, lunak. Baik. Tetapi dia tidak disebut mad lin. Ya, wawu dan ya sebagai huruf lin jika didahului oleh fathah. Baik, sehingga dibacanya lunak. Maksud di sini zuna, zauna, zauna, atau tina, taina, juna, jauna. Itu dibaca dengan lin, lunak, lembut. Adapun dia disebut madlin kalau diwakafkan. Kalau diwakafkan baru dia disebut madlin. Tetapi kalau tidak diwakafkan maka dia disebut atau dibaca dengan lin, lunak dan tanpa dipanjangkan. Tidak zauna ya. Yang dipanjangkan tapi di sini zuna, dua harakat ya. Tapi kalau dia dibaca dengan lin tanpa diwakafkan, zauna pendek. Tidak zauna, zauna ya. Dia dibaca panjang kalau wakaf saja. Wone zaun baru ya. Tina panjang karena martabi. Adapun ketika dibaca dengan lin pendek. Taina, taina ya, ataupun sama juna, jauna. Ketika dia tidak diwakafkan maka dibaca dengan pendek. Ya, dibaca panjang kalau wakaf saja. Kalau diwakafkan maka dibaca 2-6 harakat. Tafadhal yang bawahin. Lanjutkan. Ya Tiru Boyron, Ya Diku boyin yamiru nailan. Tanya berikutnya. Sauta auta laula auta lauhin lauhin. Tanya di laula dan aufa diberikan ujungnya panjang. Laula aufa. Tanya dua harokat. Berikutnya. Tepatkan, ya ada buku. Ada, habis. Sini, tepatkan, datang. Khairan Lairan Khairan Lairan Haronan Hayrana Syaitana. Ayo, berikutnya. Aymana Ayhata Awau. Ha-nya panjang. Awau Awau Awau Nadau Atau. Terakhir pendek A. Atau. Ayo, Atau Atau. Tentang berikutnya. Pendek mai. Maimanatan. Ayo, berikutnya. Gula mai ini, yati mai ini, wali-wali caika, amai ini, kamilai ini. Tanya berikutnya. Wahadainahu sholihaini awlay awlayani syafataini ya waylata. Tanya berikutnya. Ilalaitan syaitaini awfuro. Dibaca tanwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanwin sama karena seolah-olah ujungnya nun sukun. Dibaca panjang dua harokat mad. Meskipun dia dengan fathah berbaring, disukur ma'aruf, dia dibaca dengan mad. Dalam hadis Anas yang sudah kita lalui, riwayat Muslim, ketika Rasulullah membacakan Bismillahirrahmanirrahim, yamuddu lafzul jalalah, di lafzul jalalah Allah dibaca mad. Meskipun dalam cetakan Arab dengan fathah berbaris atau berbaring, dan itu yang sahih. Ada cetakan Indonesia dengan fathah berdiri. Maka yang dipakai adalah cetakan yang ada tulisannya ada Rasmil Uthmani sesuai dengan penulisan Mus'ab Uthmani, itu yang dipakai. Allah alam alasannya al-muhim syarat dari benarnya penulisan Al-Quran yaitu sebutan yang berulama itu muwafaqatu Rasmul Utsmani sesuai dengan pencatatan penulisan di masa Khalifah Utsman, dan yang ketiga itu Al-Quran semuanya disatukan dengan satu penulisan, maka semuanya mengacu kepada itu sehingga tidak berselisih. Ada pada pembacaan tadi yang menunjukkan munasnya jelas di hadis Anas. Allah a'lam bishawab.